Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita masih pada bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi, termasuk kesyirikan menggunakan gelang, benang dan yang semisalnya untuk menolak mara bahaya atau menangkalnya, untuk menghilangkan mara bahaya atau menangkalnya. Jemaah sekalian, telah kita pahami bersama, dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila pelakunya tidak bertaubat, dan akan mengekalkan dia di neraka karena statusnya bukan muslim lagi, tapi dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi inilah dosa yang paling berbahaya, yang harus lebih kita waspadai dibandingkan dosa-dosa yang lain. Sering kita ingatkan, orang yang takut terjerumus dalam dosa-dosa besar seperti riba, korupsi, mencuri, menipu, merampok, membegal, dia takut terjerumus dalam dosa-dosa tersebut, tapi dia tidak khawatir terjerumus dalam dosa syirik, atau cenderung dia remehkan dosa syirik, maka dia telah tertipu oleh syaitan, karena syirik itu lebih besar dosanya. Maka jemaah sekalian, wajib bagi kita mempelajari apa saja yang masuk kategori dosa syirik, supaya kita tidak terjerumus dalam dosa syirik ini tanpa kita sadari. Dan subhanallah, berapa banyak orang yang terjerumus dalam dosa syirik karena mereka tidak mengetahui apakah itu dosa syirik atau bukan. Dan bahkan lebih parah lagi, ada yang malah menganggap dosa syirik itu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau hal yang dianjurkan di dalam syariat. Maka jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita mendalami ilmu tauhid. Baik, kita akan memasuki insyaallah ta'ala dalil yang ketiga di dalam bab ini. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, berkata dalam kitab Tauhid, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir. Beliau adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani, salah seorang sahabat yang masyhur, seorang sahabat yang faqih, dan pernah ditugaskan oleh Muawiyah sebagai gubernur Mesir selama 3 tahun, dan beliau wafat mendekati tahun 60 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Marfu'an, secara marfu', Marfu itu artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu." Barang siapa yang mengenakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. "Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu." Barang siapa menggunakan jimat yang berasal dari batu pantai, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Jemaah sekalian, di dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Abu Daud bahwa hadis ini ada kisah yang melatar belakanginya. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan bahwasannya datang utusan dari satu kaum sebanyak 10 orang untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan diri masuk Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaiat 9 orang. Satu orang Nabi tidak baiat. Maka mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, bayata tis'atan wa amsakta an hadza?" Wahai Rasulullah, engkau sudah membaiat 9 orang dan engkau tidak membaiat satu orang ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna alaihi tamimatan." Sesungguhnya aku tidak membaiat orang tersebut karena dia masih menggunakan jimat. Jadi ini baiat mau masuk Islam sekaligus mengakui kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak mau membaiatnya karena dia masih pakai jimat. Fa adkhala yadahu fa qata'aha fa bay'ahu. Maka orang itu langsung memasukkan tangannya ke arah jimat tersebut dan melepaskannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membaiat orang tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Jemaah sekalian, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini ada 4 pelajaran. Ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari 2 hadis ini. Pelajaran yang pertama, "Anna ta'liqat tamaim wal wada'i minas syirki." Bahwasannya menggunakan jimat atau menggunakan batu pantai yang diyakini sebagai jimat, yaitu diyakini bisa melindungi dari mara bahaya atau bisa menjadi sebab perlindungan dari mara bahaya atau mendatangkan manfaat, berbagai macam manfaat yang mereka yakini, seperti melariskan barang dagangan dan lain-lain, maka itu adalah termasuk kesyirikan. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan itu adalah syirik. Dan kemarin sudah kita sebutkan juga, ulama 4 mazhab sepakat apabila jimat itu bukan dari Al-Quran, maka hukumnya haram. Karena hadis dengan tegas mengatakan itu adalah syirik. Walaupun mereka berbeda pendapat, kalau jimat itu berasal dari Al-Quran. Dan kemarin sudah kita terangkan, pendapat yang benar juga terlarang. Minimalnya itu adalah bid'ah, mengada-ada dalam agama. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan untuk menggunakan jimat dari Al-Quran. Yang beliau contohkan adalah dibaca. Baca ayat kursi, misalkan di pagi hari dan petang hari. Begitu pula setiap habis sholat, begitu pula sebelum tidur. Itu semuanya untuk melindungi kita dari mara bahaya. Jadi dibaca Al-Quran itu, bukan dijadikan sebagai jimat. Adapun kalau jimatnya selain dari Al-Quran, maka ulama sepakat itu adalah kesyirikan. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang mengaku muslim atau bahkan dianggap sebagai kiai malah suka menyebarkan jimat. Padahal Rasulullah SAW sudah menegaskan itu adalah kesyirikan. Kenapa syirik jemaah sekalian? Kemarin sudah kita jelaskan, ada dua sisi kesyirikannya. Ada yang masih ingat? Silakan akhi. Dalam hal rububiyah. Ahsanta, barakallahu fiik. Saya enggak ada hadiah nih. Satu lagi, itu dalam rububiyah. Yang kedua dalam uluhiyah, selain antum. Silakan akhi. Ahsanta, barakallahu fiikumah. Pertama, dalam rububiyah. Dia telah meyakini jimat itu bisa memberi manfaat atau menolak kemudaratan darinya. Padahal hanya Allah yang bisa melakukannya. Hanya Allah juga yang bisa menentukan sesuatu itu adalah sebab. Sebab untuk menolak mudarat atau memberi manfaat. Jadi dia menyekutukan Allah dalam rububiyah. Yang kedua dalam uluhiyah. Ketika hatinya bertawakal bergantung kepada jimat tersebut. Karena tawakal itu ibadah. Ibadah hati. Ibadah yang dilakukan oleh ibadah hati, ibadah yang agung. Ibadahnya para nabi dan rasul. Ibadah yang merupakan sumber kekuatan. Sampai-sampai kata ulama salaf dahulu, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam surat At-Talaq Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Harusnya bergantung kepada Allah, kok bergantung kepada benda-benda itu yang enggak bisa apa-apa? Benda itu kita buang di tempat sampah, kita bakar, kita banting-banting, enggak bisa melawan. Bagaimana mungkin kita bergantung hati kepadanya, berharap kepadanya? Seharusnya kita bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Dan jemaah sekalian, ini ibadah-ibadah hati luar biasa. Tawakal kepada Allah. Satu ibadah yang kita enggak perlu berwudu dulu. Enggak perlu tayamum atau mandi wajib. Hati bergantung kepada Allah, selama hati kita bergantung, sepanjang itu dicatat pahala ibadah. Dan orang tidak bisa lihat, tapi pahalanya besar sekali. Jadi ini dua sisi kesyirikannya. Kemudian, apakah syirik besar atau syirik kecil? Orang yang percaya jimat, syirik besar atau syirik kecil? Hah? Syirik... Mana yang menjawab nih? Angkat tangan. Ulama berbeda pendapat nih. Silakan akhi. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Baik. Kapan jadi syirik kecil? Baik. Jadi tergantung keyakinan seseorang. Kalau dia meyakini jimat itu bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi manfaat, bukan Allah yang melindungi dia, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Kalau dia mati sebelum bertobat, tidak akan diampuni dosanya dan dia pasti masuk neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan syirik kecil, syirik yang tidak sampai menyebabkan dia murtad, tapi dosa yang sangat besar, syirik kecil. Kalau dia meyakini jimat itu hanyalah sebab. Kenapa jemaah sekalian? Dia meyakini jimat itu hanya sebab. Allah yang melindunginya, tapi tetap dihukumi syirik kecil. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa masih dihukumi syirik kecil? Padahal dia yakin Allah yang menolongnya, bukan jimat itu. Jimat hanya sebab. Melalui perantara. Tidak, kurang tepat. Silakan. Dalam jimat itu ada jinnya. Bisa saja enggak ada jinnya, ya. Cuma dibodoh-bodohi sama dukunnya, ya. Ada yang lain? Silakan. Menyamakan benda tersebut dengan Allah, syirik besar itu. Ya, syirik besar. Dianggap sebagai keyakinan, kepercayaan kedua selain Allah. Iya, apa yang dia percayai? Kenapa dia dikatakan syirik ketika dia mempercayainya? Kalau antum perhatikan setiap detail penjelasan dan mencatat, insyaallah enggak kelewat. Enggak ada yang dapat hadiah nih. Memang enggak ada hadiah. Silakan akhi. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Jadi seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Kan hanya Allah yang bisa menentukan ini sebab manfaat, itu sebab menolak mudarat, atau itu sebab tertimpa mudarat. Bukan kita yang menentukan. Kalau kita katakan ini bisa melindungi saya dari mara bahaya, seakan-akan kita yang berhak menentukan itu. Seakan-akan. Maka itu dikatakan syirik kecil. Sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, kalau begitu dari mana kita tahu sesuatu itu adalah sebab? Melalui, silakan akhir, dua cara. Yang pertama, taib, ahsan tuma, barakallahu fikuma. Melalui dua cara. Cara yang pertama, melalui dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan itu adalah sebab kemanfaatan, kita percaya. Contohnya madu, habbatus sauda. Walaupun dokter sok pintar mengatakan, saya enggak percaya, itu enggak mungkin jadi obat, belum diteliti. Maka tentu kita lebih percaya Al-Quran dan Sunnah daripada dokter. Termasuk Nabi SAW mengatakan, apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka tenggelamkan lalat itu. Karena di satu sisi ada penyakit, di sisi lain ada penawarnya. Ada dokter sok pintar enggak percaya. Ternyata setelah mereka teliti, mereka akhirnya membuktikan. Seperti ucapan Nabi SAW. Beliau enggak meneliti, beliau menerima wahyu dari Allah. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Kalau kita enggak bisa membuktikan melalui dua cara ini, maka meyakini sesuatu sebagai sebab adalah kesyirikan. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Jadi jemaah sekalian, ini kaidah berlaku untuk semua permasalahan. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua kata Syekh, "Anna man i'tamada 'ala ghairillahi 'amalahu Allahu bi naqidi qasdihi." Bahwasannya orang yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan timpakan kepadanya kebalikan daripada maksudnya. Jadi jemaah sekalian, ini hukuman dari Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menggunakan jimat, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Jadi urusannya gagal, tidak berhasil. Dia pingin berhasil dengan jimatnya, malah Allah timpakan sebaliknya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Siapa yang menggunakan wada'ah, jimat yang mereka ambil dari batu pantai, mereka yakin bisa memberi ketenangan. Ternyata kata Nabi SAW, siapa yang menggunakannya, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Jadi itu hukuman dari Allah di dunia. Orang yang mengharapkan berhasil, sukses dengan jimat-jimatnya, malah sebaliknya Allah timpakan kepadanya. Tapi ada juga jemaah sekalian, ada juga orang yang pakai jimat penglaris dagangan, ternyata laris. Sebenarnya azabnya lebih besar. Sebenarnya azabnya lebih besar. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa'lam annahu istidraj." Kalau kamu lihat orang yang bergelimang dosa, apalagi dosa syirik, tapi Allah terus memberikan berbagai kenikmatan dunia yang dia senangi, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj itulah jamaah sekalian yang dimaksud dengan makar Allah, tipu daya Allah. Apa maknanya tipu daya? Allah berikan nikmat kepadanya sehingga dia terus terbuai dengan nikmat itu, dia enggak kepikiran untuk taubat. Lalu tiba-tiba datang azab Allah mematikan dia, dan dia berputus asa karena sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi jangan anggap ketika dia pakai jimat kemudian berhasil berarti benar. Justru dia telah mendapatkan azab yang lebih besar, disebut makar Allah atau istidraj, yaitu azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Na'udzubillah. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, "Addu'a'u 'ala man 'allaqat tamaa'ima wal wada' bima yafutu 'alaihi maqsuduhu wa yaqisu 'alaihi muradahu." Mendoakan orang yang menggunakan jimat atau menjadikan batu pantai sebagai jimatnya agar maksudnya tidak terlaksana dan dia malah mendapatkan kebalikan daripada yang dia inginkan. Jadi jemaah sekalian, makna sabda Nabi SAW ini bisa berarti doa, bisa berarti pengabaran. Nabi mengabarkan orang yang menggunakan jimat, Allah tidak akan menolongnya, malah sebaliknya Allah timpakan kebalikan daripada maksudnya. Tapi bisa juga ini bermakna doa. Karena dalam bahasa Arab, kalau kalimat dengan fi'il madhi itu bisa bermakna doa. Seperti kita mengatakan rahimahullah. Kalau kita terjemahkan rahimahullah, Allah telah merahmatinya. Tapi maknanya bukan maksudnya kita memastikan, tapi artinya itu dalam bahasa Arab adalah mendoakan. Makanya ada dua kemungkinan makna. Hadis ini pengabaran dari Nabi SAW atau Nabi mendoakan kejelekan terhadap orang yang melakukannya. Dan Nabi yang mendoakan tentu sangat dekat pengabulannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Oleh karena itu, Syekh mengambil pelajaran dari sini, boleh kita doakan jelek untuk orang yang melakukan kesyirikan atau menggunakan jimat. Tapi jemaah sekalian, perlu diperhatikan di sini, ini doa dalam bentuk umum, bukan mendoakan kejelekan untuk person tertentu. Ini dua hal yang harus dibedakan. Ini mirip pembahasan kita tentang pengkafiran secara mutlak, secara umum, dan pengkafiran terhadap person. Jadi Nabi SAW mendoakan di sini sifatnya umum. Barang siapa menggunakan jimat, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nabi SAW tidak menyebut nama orang tertentu. Dan memang seperti itu tidak diizinkan di dalam syariat. Kita mendoakan kejelekan untuk orang tertentu. Tidak diizinkan dalam syariat. Yang mirip dengan ini jemaah sekalian, perlu saya ingatkan juga, doa kejelekan untuk penguasa. Termasuk manhaj ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh seorang muslim mendoakan kejelekan untuk pemerintah yang zalim sekalipun. Sampai-sampai kata para ulama salaf dahulu, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu artinya ahlul bid'ah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Kalau kamu lihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia ahlu sunnah insyaallah. Jadi ini termasuk manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Lalu ada orang yang berdalil dengan hadis Nabi SAW, hadis sahih, hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfaq bihi. Ini doa Nabi SAW, patut menjadi renungan untuk setiap pemimpin dan setiap pengurus yang mengurus urusan-urusan kaum muslimin. Jadi hadis ini umum, siapa saja yang mengurus urusan kaum muslimin. Kata Nabi SAW, ya Allah, siapa saja yang mengurus satu urusan umatku lalu dia berlaku baik kepada mereka, mengurus dengan baik, maka hendaklah engkau berlaku lembut kepadanya. Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, berlakulah lembut kepadanya. Dan apabila seseorang yang mengurus urusan umatku tapi mereka mempersulit urusan umatku, maka ya Allah, persulitkan urusan dia. Ini hati-hati jemaah sekalian. Kalau kita ditugaskan oleh pemerintah, kita PNS, lalu ditugaskan oleh pemerintah di bagian pelayanan masyarakat, mengurus KTP, mengurus surat-surat, jangan dipersulit masyarakat itu. Hati-hati, jangan dipersulit. Nabi SAW pernah mendoakan, ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku lalu dia mempersulit mereka, persulitlah dia. Dan siapa saja yang mengurus urusan umatku lalu dia berlaku baik, melancarkan urusan, maka berlaku baiklah kepadanya, ya Allah. Ini doa Nabi SAW. Doa ini sahih, betul, Nabi SAW mendoakan kejelekan. Dan ini pun berlaku umum, bukan khusus pemimpin. Semua orang yang mengurus urusan kaum muslimin, termasuk para pejabat, para pemimpin, para penguasa. Tapi jemaah sekalian, ini enggak bisa dipertentangkan dengan larangan mendoakan kejelekan kepada pemimpin. Kenapa? Karena ini dua hal yang berbeda. Nabi SAW hanya mendoakan secara umum, bukan mendoakan person tertentu. Mendoakan person tertentu itu tidak dibenarkan dalam syariat. Ada seorang penguasa muslim zalim, lalu kita doakan dia supaya celaka, ya Allah, celakakanlah dia. Ini enggak boleh. Tapi kalau kita berdoa secara umum, itu boleh saja. Contoh lain jemaah sekalian, yang dibolehkan dalam syariat, kalau kita mengatakan, laknatullahi alal Yahudi wan Nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi person Yahudi atau Nasrani, enggak boleh kita katakan kepadanya, semoga Allah melaknatmu. Karena melaknat itu artinya menutup pintu hidayah bagi dia. Itu enggak boleh. Seluruh orang Yahudi dan Nasrani enggak akan mungkin dapatkan hidayah. Tapi person-person mereka masih mungkin dapat hidayah. Dan Nabi SAW pernah dilarang oleh Allah. Ketika beliau berdoa, Allahumma al-an fulanan, Allahumma al-an fulanan, Allahumma al-an fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Siapa yang beliau doakan jelek itu jemaah sekalian? Orang kafir Quraisy yang berlaku zalim, yang membunuh kaum muslimin di perang Uhud. Ternyata Allah melarang beliau. Allah turunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'un, engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan dalam urusan itu. Jadi Nabi SAW dilarang mendoakan person tertentu. Ternyata orang-orang yang didoakan jelek oleh Nabi SAW itu, yang kemudian Allah menegur beliau, mereka kemudian mendapatkan hidayah, masuk Islam. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, Ini makna mendoakan jelek untuk orang yang berbuat syirik. Maksudnya mendoakan secara umum. Ya, semoga orang yang mempersekutukan Allah, Allah laknat mereka. Tapi orang-orang tertentu, secara person, enggak boleh kita doakan jelek. Doakan dia dapat hidayah. Baik. Kita akan masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Walid bin Abi Hatim an Hudzaifah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim adalah imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah seorang ulama yang ahli dalam bidang hadis, khususnya ilmu rijal, ilmu tentang keadaan para perawi hadis. An Hudzaifah, dari sahabat yang mulia Hudzaifah, Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau dan ayahnya, keduanya berasal dari kaum Ansar, dan keduanya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk As-sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, dan beliau memiliki kedudukan khusus sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nama-nama orang munafik itu telah dikabarkan oleh Nabi SAW kepada Hudzaifah. Beliau wafat di tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu. Bahwasanya beliau melihat seseorang di tangannya ada benang untuk menangkal penyakit panas, maka beliau langsung memotong atau mencopot benang tersebut. Wa tala qaulahu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah sebagai nasihat untuk orang tersebut. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka mempersekutukan Allah. Maksudnya walaupun mereka beriman, iman mereka tidak sah karena mereka mempersekutukan Allah. Ini sebagai nasihat kepada orang itu. Walaupun kamu muslim, beriman, tapi kamu berbuat syirik, maka Islammu telah batal, imanmu tidak sah. Surat Yusuf ayat 106. Syekh menyebutkan ada 4 pelajaran. Yang pertama, ingkaru lubsil khaitil raf'il bala'u daf'ihi wa annahu syirkun. Keharusan kita mengingkari kemungkaran orang yang menggunakan jimat, apakah untuk menolak bala atau menangkalnya, untuk menghilangkannya atau menangkalnya, dan bahwasannya itu adalah syirik. Karena itu adalah syirik, karena itu adalah dosa besar, maka wajib bagi kita untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Ini kewajiban kita, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menggunakan gelang, menggunakan jimat, wajib bagi kita untuk mengingkarinya, untuk merubah kemungkaran itu, untuk melarangnya. Melarang dengan tangan kalau mampu. Dan ini yang dilakukan oleh Hudzaifah. Langsung pakai tangan. Setelah pakai tangan, baru dinasihati dengan lisan. Karena itu urutannya. Dengan tangan, dengan kekuatan, kalau tidak sanggup, baru dengan lisan. Kalau tidak sanggup juga, maka membenci dalam hati. Itu sudah selemah-lemah iman. Cuma benci dalam hati, tapi diam saja melihat orang melakukan kemungkaran. Itu artinya dosa. Nabi SAW mengatakan, selemah-lemahnya iman berarti berdosa. Bukan berarti dia lepas dari dosa, tidak. Justru dia berdosa. Karena dosa itu, semua dosa melemahkan keimanan. Jadi orang yang diam saja, dia berdosa. Tapi mending, karena dia masih punya iman. Kalau tidak mengingkari, tidak menyalahkan, tidak benci dalam hati, maka dia sudah tidak punya iman. Na'udzubillah. Cuman jemaah sekalian, di sini tentu mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Ini kaidah penting dalam merubah kemungkaran. Tidak malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi maksudnya di sini, ini tidak diterapkan begitu saja. Lihat maslahat dan mudaratnya. Jangan sampai ada orang lewat di jalan pakai jimat, langsung kita copot. Dia malah marah dan menolak ajaran yang benar. Jadinya kemungkaran lebih besar. Tapi kita nasihati. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain, orang ini yang dicopot langsung oleh Hudzaifah itu adalah tabi'in. Tabi'in muridnya sahabat. Jadi ini guru langsung merubah kemungkaran muridnya. Tentu murid tidak akan marah kepada gurunya. Begitu pula orang tua kepada anaknya. Kalau orang lewat di jalan, langsung kita copot begitu saja, malah dia marah. Tapi berikan nasihat dengan lisan. Ya. Dan itu tidak menunjukkan dia lemah imannya. Karena tidak merubah kemungkaran dengan tangan, tidak. Karena merubah kemungkaran, kalau memunculkan mudarat yang lebih besar, itu hukumnya malah haram. Ya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, wujubu izalatil mungkar liman yakdiru ala izalatihi. Kewajiban mengingkari kemungkaran bagi siapa yang mampu menghilangkannya. Jamaah sekalian, ini berlaku umum. Jadi kalau yang pertama terkait khusus dengan jimat, maka pelajaran yang kedua ini juga berlaku umum. Artinya ini berlaku untuk semua kemungkaran, bukan hanya permasalahan jimat di dalam hadis ini. Kemungkaran apa saja yang kita lihat dan kita sanggup untuk merubahnya, maka wajib bagi kita untuk melakukannya. Pelajaran yang ketiga, sihatul istidlal bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asgar li syumulihi lahu. Benarnya pendalilan dengan ayat yang turun untuk syirik besar, kita berdalil untuk melarang syirik kecil. Karena lafaznya mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Jadi ayat ini sebenarnya turun terkait syirik besar. Tapi boleh kita gunakan ayat melarang syirik besar untuk melarang orang melakukan syirik kecil. Kenapa? Karena lafaznya bersifat umum, mencakup syirik besar dan syirik kecil. Pelajaran terakhir. Annal musyrikina yukirruna bitauhidir rububiyah wa ma'a hadza hum musyrikun li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Ini pelajaran dari ayat surat Yusuf ayat 106. Bahwasanya orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, tapi dalam syariat mereka masih dihukumi sebagai musyrik walaupun mereka beriman dengan rububiyah. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, illa wahum musyrikun, kecuali mereka juga berbuat syirik. Apa maknanya jemaah sekalian? Mereka hanya beriman dalam rububiyah, percaya Allah pencipta, percaya Allah pemberi rezeki, percaya Allah yang menurunkan hujan, percaya Allah yang menumbuhkan tanaman. Tapi bersamaan dengan itu mereka juga difonis musyrik. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Jadi itulah kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka percaya Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam ini. Cuman ada ibadah mereka yang mereka berikan kepada selain Allah. Jemaah sekalian, bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Ibadahnya dia persembahkan kepada selain Allah, seperti berdoa atau menyembelih hewan kurban. Dan juga dia mempersekutukan Allah dalam rububiyah. Orang musyrik percaya Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tanaman. Dia malah percayanya kepada Dewi Sri. Itu yang mengaku muslim hari ini. Artinya apa? Dia lebih parah, lebih buruk daripada orang musyrik jahiliyah. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat ke-22. Allah menunjukkan ucapan ini yang sudah diyakini oleh orang kafir dan orang munafik. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan hujan untuk kalian dari langit, lalu dia tumbuhkan dengan itu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Itu keyakinan orang musyrik jahiliyah. Kok ada orang yang mengaku muslim malah yakin kepada Dewi Sri yang menumbuhkan tanaman? Lebih parah lagi, orang itu dianggap sebagai tokoh agama. Bahkan dia mau ngajak menyambut Dewi Sri sambil salawatan. Subhanallah. Ini lebih parah daripada musyrikin jahiliyah dahulu. Maka semoga kita semakin menyadari pentingnya mempelajari tauhid dan pentingnya mendakwahkan tauhid di tengah-tengah masyarakat kita. Wabillahi taufik. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah solat isya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Mohon dijelaskan kembali poin ketiga dari hadis yang kedua tadi, ana masih kurang paham. Barangkali maksudnya tentang bolehnya mendoakan orang yang melakukan kesyirikan, dan lebih khusus lagi masih percaya kepada jimat. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan kejelekan. Tapi Nabi SAW mendoakan kejelekan terhadap orang yang melakukannya bersifat umum, tidak menunjuk person tertentu. Sama dengan kita melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ucapan seperti ini boleh. Tapi kalau ada seseorang fulan Yahudi, enggak boleh kita katakan kepadanya karena dia seorang Yahudi, lalu kita katakan kepadanya semoga Allah melaknatmu. Ini tidak boleh. Jadi mendoakan kejelekan atau melaknat itu ada dua macam. Melaknat secara umum terhadap seluruh pelakunya tanpa menunjuk person tertentu. Yang kedua, melaknat orang tertentu. Yang pertama itu boleh, yang kedua tidak dibenarkan. Yang seharusnya kita doakan dia mendapatkan hidayah. Iya. Wallahu alam. Apa hukumnya seseorang bila tidak tahu kalau jimat itu musyrik? Kemarin sudah kita bahas, ketidaktahuan seseorang terhadap satu perbuatan dosa syirik, lalu dia terjerumus di dalamnya. Maka ulama menjelaskan, orang seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mukassir. Orang yang malas belajar, enggak mau belajar. Bukan tidak mampu, tapi enggak mau belajar. Padahal ada ustadz, ada kiai, ada buku-buku agama mudah dia dapatkan. Tapi dia sendiri memang enggak mau belajar, enggak mau peduli. Maka dia dihukumi musyrik. Golongan yang kedua adalah orang yang berusaha belajar tapi belum sampai ilmunya, atau memang gak mampu belajar. Kenapa? Gak ada ustaz, gak ada sarana-sarana. Maka orang seperti inilah yang diberi uzur karena kebodohan. Uzur karena kebodohan. Dan itulah umumnya kaum muslimin. Umumnya kaum muslimin mendapat uzur karena kebodohan. Bukan mereka tidak mau belajar, belum ketemu orang yang mengajarkan ajaran yang benar. Karena yang mereka anggap bisa mengajarkan agama kepada mereka, justru dialah yang menyesatkan mereka. Maka jemaah sekalian, kemarin sudah kita bahas lebih detail, itu ulama sepakat dia mendapatkan uzur karena kebodohan, tidak bisa difonis kafir sampai ditegakkan hujjah kepadanya. Itu sepakat ulama, enggak ada perbedaan pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Artinya apa? Orang yang belum sampai ilmu rasul kepadanya, dia enggak akan diazab oleh Allah. Begitu pula firman Allah, "Rusulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul." Para rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi enggak ada lagi yang bisa mengatakan, "Ya Allah, saya belum tahu." Kenapa? Ilmu sudah sampai kepadanya. Jadi ketika ilmu belum sampai kepadanya, maka dia diberi udzur. Sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ayat ini bermakna, kalau seandainya udzur kejahilan itu tidak ada, dan penegakan hujah itu tidak perlu, maka enggak perlu diutus para rasul. Para rasul itu diutus untuk menghilangkan udzur kejahilan dan untuk menegakkan hujah. Jadi kalau kenyataannya ilmu para rasul belum sampai kepada seseorang dan dia bukan orang yang tidak mau sama sekali belajar, maka dia mendapatkan udzur, dan itu sepakat ulama. Cuman ulama berbeda pendapat itu tadi, dalam dua kategori tadi, mana yang pantas diberikan udzur, mana yang tidak. Mana yang dia sendiri enggak mau tahu, yang berpaling, ada ustaz, ada majelis ilmu, tapi dia sendiri enggak mau belajar. Disitulah ulama berbeda pendapat. Sampai-sampai sebagian ulama berpendapat, di zaman ini umumnya sudah tidak ada udzur bil jahal. Karena sekarang zaman informasi. Daerah mana sih yang belum sampai Al-Quran, yang belum sampai hadis? Daerah mana coba? Itu pendapat sebagian ulama. Tapi kalau ditelusuri ternyata masih ada juga daerahnya seperti itu. Belum sampai ilmu, betul-betul belum sampai kepadanya. Ya. Sampai Syekh Shalih Al-Fauzan termasuk yang berpendapat demikian. Jadi zaman ini mana ada lagi yang bisa dikasih uzur? Karena Al-Quran sudah sampai ke seluruh penjuru dunia. Kemudian ada penanya mengatakan kepada Syekh, "Ya Syekh, tapi mereka enggak bisa bahasa Arab, Syekh." Makanya kata Syekh, "Ya kalau begitu ada uzur baginya. Harus diterangkan, diterjemahkan baginya dulu. Kalau sudah diterangkan, diterjemahkan, diajarkan, barulah hilang uzur tersebut." Ini Syekh Shalih Fauzan yang paling terkenal berpendapat tidak ada uzur lagi di zaman ini. Tapi kenyataannya ketika diterangkan kepada Syekh, "Betul ya Syekh, Al-Quran sudah sampai, tapi mereka enggak paham isinya. Karena belum diterjemahkan." Jadi seperti itu jemaah sekalian. Dan bagaimana cara membuang jimat? Apa orang tersebut harus diruqyah? Bentuk jimat tersebut persegi panjang yang dililit kain berlafar tulisan Arab. Ya. Jemaah sekalian, kalau di situ tidak mengandung nama Allah atau ayat Quran atau doa dari hadis Nabi SAW, langsung dibuang begitu saja. Baca bismillah dan buang. Tidak ada bacaan khusus, hanya saja bismillah ini berlaku umum. Berlaku umum. Baca bismillah dan buang. Buang di tempat sampah tidak masalah. Tapi kalau mengandung nama Allah atau ayat Quran atau doa dari hadis Nabi SAW, maka cara membuangnya adalah kita hilangkan dulu lafaz-lafaz tersebut. Apakah dengan cara merobeknya sehingga tidak ada lagi lafaz itu, atau membakar? Boleh dibakar. Tentu membakar kita tidak bermaksud menghinakan, justru memuliakan supaya nanti tidak diletakkan di tempat sampah atau tidak diinjak-injak orang. Lebih baik dibakar. Karena dulu para sahabat juga membakar mushaf-mushaf Al-Quran yang selain daripada mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini dengan cara dibakar. Iya. Dan yang terpenting adalah bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan menyesali dosa tersebut, bertekad tidak akan mengulanginya, dan tentu meninggalkannya, tidak mengulangi lagi. Juga pernah saya ingatkan, tidak boleh kalau orang dikasih jimat, apakah jimat itu di luar tubuhnya atau katanya dimasukkan dalam tubuhnya, enggak boleh dia kembali lagi ke dukunnya untuk minta dilepaskan, enggak boleh. Kalau memang merasa ada yang mengganggu dalam tubuh, maka boleh diruqyah. Boleh diruqyah. Dan ruqyahlah diri sendiri, itu lebih bagus lagi. Iya. Jangan minta ruqyah kepada orang, karena kita sudah bahas di bab yang ketiga, minta ruqyah itu tercela. Ruqyahlah diri sendiri. Dan enggak harus diruqyah. Antum rajin ibadah yang dulunya pakai jimat, rajin ibadah mendekatkan diri kepada Allah, menjaga zikir-zikir pagi petang dan zikir dalam setiap aktivitas. Insyaallah setannya enggak betah. Setannya enggak betah. Di ruqyah capek-capek, setannya keluar, tukang ruqyahnya pergi, setannya balik lagi. Ya. Ini kenyataan jemaah sekalian, terjadi. Jadi yang penting orangnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Ini enggak harus dia di ruqyah. Kalau dia rajin menuntut ilmu, bisa-bisa setannya pun masuk Islam. Ya. Dapat hidayah. Jika ada seorang pemilik usaha yang menggunakan jimat sebagai pelaris, bagaimana hukum pegawai yang bekerja di tempat tersebut? Pegawai yang mengetahui ataupun yang tidak mengetahui, lalu harus seperti apa Ustaz? Padahal pemilik tersebut muslimah. Tidak boleh bekerja di tempat tersebut. Tidak boleh kita bergabung, tidak boleh kita bersama dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim tersebut sehingga kamu dibakar oleh api neraka. Itu ancaman kepada orang yang condong, bukan yang melakukan, apalagi yang melakukan. Jadi enggak boleh kita bergabung dengan mereka, duduk bersama mereka, bersama-sama mereka, kecuali untuk satu tujuan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang melakukan dosa, menjauhlah darinya. Kalau kita bersama dia dan kita diam tidak menegur, maka apabila datang azab Allah, kita pun kena. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Jadi bukan yang zalim saja yang kena. Yang baik pun kena. Kenapa? Karena dia diam saja. Makanya kalau keberadaan kita di situ untuk merubah kemungkaran, boleh. Tapi kalau kita diam saja, enggak bisa apa-apa, maka enggak boleh bekerja di tempat seperti itu. Carilah tempat lain, insyaallah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bolehkah kita membeli jimat dari orang yang sedang dipakai untuk kita buang? Cuma sekalian, kalau dia masih punya keyakinan, kepercayaan kepada jimat, kita beli nanti dia cari lagi. Ya. Apa gunanya gitu? Dan ini jual beli yang terlarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka harganya juga Allah haramkan. Jadi jual beli barang yang haram, hukumnya juga haram. Makanya orang yang bertobat tadinya main musik, gak boleh dia jual gitarnya, ya. Karena jual beli barang yang haram, hukumnya juga haram. Dan gak ada gunanya, gak ada gunanya kita beli. Lebih baik kita nasihati, kita nasihati orangnya, kita nasihati orangnya, mudah-mudahan dia paham, dia dapat hidayah, lalu kasih sedekah, kasih hadiah, kemudian minta jimatnya untuk dibuang, bukan transaksi jual beli. Iya. Apa termasuk jimat bila kita contoh meyakini bila ada seseorang di tim sepak bola Dan bila ada dia, menang terus. Dan jika tidak, maka akan kalah. Ujilah dengan dua cara itu tadi. Yang pertama, melalui dalil syar'i. Sudah jelas enggak ada dalilnya. Yang kedua, bisa enggak dihubungkan antara sebab dengan akibat? Kalau ternyata bisa, misalkan dia memang pintar mainnya, dia memang bintang lapangan, ya berarti kan jelas ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau cuma diyakini keberadaan dia hoki, ya itulah sama persis dengan jimat, syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Tapi kalau dia memang hebat, memang pencetak gol, ya seperti saudara kita siapa namanya, Muhammad Salah, ya Abidahullah Wahdah, ya berarti itu tidak masalah. Meyakini kehadiran dia bisa memenangkan, tidak masalah. Tapi enggak boleh kita pastikan pasti menang. Itu namanya memastikan hal yang gaib. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Iya. Sampai saat ini keluarga saya masih sering melakukan praktek syirik. Bagaimana cara saya menasihati kepada orang tua dan keluarga? Apakah juga harus dengan keras seperti yang Ustaz sampaikan pada bab 8 tadi? Ya. Itu pelajaran ke-8 ya, bukan bab ke-8. Pelajaran ke-8 dari hadis Imran bin Husain yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kata Syekh, hadis tersebut menunjukkan menegur dengan keras terhadap orang berbuat syirik. Karena Nabi SAW mengatakan kepada orangnya, innaka law mitta wahya alaika ma aflahta abadan. Kalau kamu sampai mati dan kamu masih gunakan jimat itu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka Syekh mengambil pelajaran di situ, harus diingkari dengan keras. Nah, jemaah sekalian, keras di sini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, nadanya keras. Yang kedua, isi pengingkarannya keras. Maka yang pertama, kalau orang tua tentu gak pantas. Masa sama orang tua kita bernada keras? Tapi yang kedua, isinya keras tapi penyampaiannya halus. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Kalau sama orang yang lebih tua tentunya, apalagi orang tua kita sendiri, isinya keras, ancaman keras, tapi penyampaiannya tetap halus. Jadi gak tepat kalau orang berbuat syirik, misalkan kita cuman mengatakan, ya akhi lebih baik kamu tinggalkan. Kok cuman begitu? Katakan harus kamu tinggalkan. Itu bahaya besar ya akhi. Dosa besar, cuman nadanya jangan keras. Iya. Jadi itu maknanya. Kemudian juga, kadang nada keras juga kadang boleh, tergantung maslahat dan mudarat. Tergantung maslahat dan mudarat. Kalau ada orang yang enggak mempan di apa namanya, sampaikan secara pelan, mungkin orang itu kalau suara keras dia mau dengar, maka boleh kita gunakan. Tapi kalau bisa memunculkan mudarat, dia malah lari, tidak mau mendengarkan nasihat, maka itu tidak tepat. Iya. Apakah mempercayai mitos pernikahan di Jawa bahwasanya anak pertama dengan anak ketiga tidak boleh menikah karena akan mendatangkan masalah atau musibah bagi pasangan tersebut atau keluarga dari masing-masing pasangan? Itu termasuk syirik? Ya, termasuk syirik. Termasuk kesyirikan. Jika termasuk syirik, bagaimana menyampaikan hal tersebut ke orang tua? Sampaikan di kitab ini, buka bab 28 tentang takut sial. Ini namanya syirik tatayur, takut sial. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan satu hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Dan jemaah sekalian, bab ini masih terkait dengan pembahasan kita terkait sebab. Kalau seseorang meyakini pernikahan anak pertama dan anak ketiga itu bisa mendatangkan bahaya dengan sendirinya, bukan takdir Allah, bukan Allah yang menimpakan bahaya, itu syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu hanya sebab, maka itu adalah syirik kecil. Rasulullah SAW telah menegaskan itu adalah syirik. Maka pelajari hadisnya, pelajari ayatnya, sampaikan kepada keluarga kita. Pernah ada jimat di kendaraan ana dari pemilik sebelumnya. Ketika ana tahu, langsung ana bakar. Bagaimana hukumnya? Selama ana tidak tahu, ternyata di kendaraan ana ada jimat. Ya, namanya juga tidak tahu, tentu bukan kesengajaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Allah mengampuni umatku yang melakukan dosa karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Ini tiga uzur Allah ampuni kesalahan kita. Saya dikasih krim oleh teman saya. Katanya pakai krim ini supaya putih. Secara tidak sadar saya meyakini bahwa krim pemberian teman saya benar-benar membuat putih. Keyakinan seperti ini apakah syirik? Tidak masalah, karena itu ada hubungan sebab akibat dan bahkan bisa terlihat langsung. Sebagian ulama menyatakan seperti itu. Kalau dia bisa terlihat langsung, berarti jelas ada hubungan sebab dan akibat. Krimnya warna putih pasti kan? Apa yang harus seorang anak muslim yang orang tuanya masih melakukan dosa syirik, dan dalam rumah tersebut banyak benda syiriknya, bagaimana dengan doa-doa anak tersebut? Apakah malaikat dan Allah mendengarnya? Allah Maha mendengar. Malaikat belum tentu dengar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dan Maha mengabulkan doa-doa kita. Apabila kita mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi perbuatan maksiat. Setiap perbuatan maksiat itu adalah penghalang diterimanya doa-doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang musafir. Musafir ini sebenarnya doanya makbul, mustajab. Dia juga berpenampilan kusut masai. Maksudnya bukan penampilan orang sombong. Itu juga sebab dikabulkannya doa. Jadi dia sudah punya dua sebab. Ditambah sebab yang ketiga, dia mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Itu ada sebab ketiga dan keempat. Yang ketiga bertawassul dengan nama Allah Rabb. Yang keempat al-ilhah. Dia melakukan ilhah dalam doa, yaitu mengulang-ulang doanya. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Tetapi jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia tumbuh dari yang haram, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Padahal dia sudah punya sebab-sebab dikabulkannya doa. Iya. Maka kewajiban seorang anak apabila keluarganya masih berbuat syirik, harus menegur mereka. Enggak boleh diam saja. Dan itulah jemaah sekalian, bakti terbesar seorang anak kepada orang tua. Mengajak mereka masuk surga, menyelamatkan mereka dari api neraka. Yaitu mengajak kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Sampaikan secara langsung, persiapkan dalil-dalilnya, belajar, hafalkan. Juga ajak orang tua ke majelis-majelis ilmu. Gunakan berbagai macam metode, melalui buku, melalui pesan WhatsApp dan lain-lain. Harus usaha terus berdakwah. Sampai kapan? terus berdakwah sampai kita duluan mati atau orang yang kita dakwahi duluan mati. Terus, karena dakwah itu adalah kewajiban, adalah ibadah, ibadah sampai mati. Bagaimana jika seseorang tidak ingat telah melakukan dosa syirik dan meninggal, tetapi ia rajin beribadah? Tetap saja dia harus bertobat dan mohon ampun kepada Allah, seperti doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun yang tidak aku ketahui. Jadi tetap kita mohon ampun yang tidak kita ketahui. Itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selama dia wafat dan belum terpenuhi padanya, belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, maka dia masih tetap muslim. Dia seorang muslim melakukan syirik, belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, tetap diperlakukan sebagai muslim. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kapan seseorang itu divonis kafir? Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Selama belum terpenuhi, dia masih muslim. Apa pendapat Ustaz tentang Ustaz Abdullah Roy? Karena anda belajar ilmu tauhid dari beliau. Bagus, insyaAllah. Beliau seorang doktor dalam bidang akidah, mendalam ilmunya, sangat pantas untuk kita jadikan sebagai seorang guru, seorang penuntut ilmu ahlu sunnah wal jamaah, seorang ustadz, seorang da'i yang sangat pantas. Dan jangan antum malah tertipu dengan orang yang sekedar dia pintar ceramah, pintar melucu, tapi gak punya ilmu, atau ilmunya bertentangan dengan akidah tauhid, bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hafalannya kuat, itu bukan jaminan. Dulu jamaah sekalian, ini sebenarnya bukan fenomena baru. Ada orang yang hafalannya kuat tapi sesat. Ini bukan fenomena baru. Bukan fenomena baru, ini sudah sejak lama. Wasil bin Atha, gembongnya Mu'tazilah, itu luar biasa ilmunya. Gurunya siapa? Al-Hasan Al-Basri, imam besar gurunya. Satu lagi, Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, kalau antum baca biografinya tanpa melihat penyimpangannya, pasti akan berdecak kagum. Para ulama menggelari Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Itu gelarnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Al-Hasan bin Saleh ini kemampuannya di bidang hadis setara dengan Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan dia lebih hebat, lebih kuat hafalannya. Padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah bergelar Amirul Mukminin. Tapi ada ulama yang mengatakan dia malah lebih hebat hafalannya dari Sufyan Ats-Tsauri. Dan dulu belum ada nomor-nomor. Kalau ada nomor-nomor, pasti mereka bisa hafal. Belum ada halaman-halaman, di halaman enggak dikasih nomor. Tapi mereka hafal sanadnya. Ketika menyampaikan hadis enggak seperti kita sekarang. Dia sebutkan dulu sanadnya. Saya mendengarkan dari fulan, fulan berkata saya mendengarkan dari fulan, fulan berkata saya mendengarkan dari fulan, fulan berkata saya mendengarkan dari fulan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hafalannya begitu. Dia ahli hadis, hafalannya luar biasa. Kemudian dia juga ahli fikih. Dia ahli fikih. Jadi bukan sekedar hafal, dia paham hadis-hadis tentang fikih. Dia ngerti maknanya. Kemudian jemaah sekalian, dia juga ahli ibadah. Al-Hasan bin Saleh bin Hayy ahli ibadah luar biasa dan sangat takut kepada Allah. Kalau dia mendengarkan ayat-ayat tentang kematian, dia bisa pingsan. Ada orang baca ayat tentang kematian, pingsan dia. Saking takutnya kepada Allah. Ada yang mengatakan dia tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit saking takut kepada Allah. Tapi Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam biografi beliau mengatakan, dia sebenarnya adalah seorang imam besar kaum muslimin, kalau tidak karena satu bid'ah. Jadi enggak diimamkan, enggak dijadikan rujukan, dan antum mungkin enggak pernah dengar namanya. Padahal luar biasa, dia setingkat Syafi'i, setingkat Ahmad, setingkat Sufyan Ats-Tsauri ilmunya. Dan kita sekarang kagum dengan nama-nama besar itu, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Malik, dia ilmunya setingkat. Cuman kata Imam Malik, satu bid'ahnya. Makanya antum enggak pernah dengar namanya. Padahal ilmunya setingkat imam-imam besar tersebut. Bid'ahnya satu. Apa bid'ahnya jemaah sekalian? Bid'ah khawarij. Apa bid'ahnya? Kata Az-Zahabi rahimahullah dalam biografinya, yarasaifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia berpendapat boleh memberontak kepada penguasa muslim yang zalim. Bukan yang adil, yang zalim. Karena itulah ulama membid'ahkan dia, melarang kaum muslimin belajar kepadanya. Satu bid'ahnya. Dan dia selama hidupnya belum pernah memberontak, cuma berpendapat boleh. Jadi ini enggak main-main jemaah sekalian. Ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu, bahkan ada yang lebih parah. Punya pemikiran Qadariyah, mengingkari sifat-sifat Allah, mengikuti mazhab Asy'ariyah hanya karena dia lucu, juga punya sedikit gelar dari Timur Tengah, itu yang dijadikan sebagai guru. Iya, sementara yang berilmu seperti yang ditanyakan di sini, Dr. Abdullah Roy, begitu pula Dr. Ali Musri, ini doktor akidah yang seharusnya dijadikan rujukan dalam hal akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru malah kalau kita lihat siaran-siaran mereka sepi ya penontonnya. Ya. Yang melucu ini, yang menyimpang justru yang ramai. Tapi itulah ujian bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, innal islama bada'al islam, bada'al islamu ghoriban, wasaya'udu ghoriban, kama bada'a fatuba lil guraba. Islam itu datang dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana dia datang. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Terasing karena dia mengamalkan kebenaran. Wallahu a'lam. Adakah Islam membenarkan karomah, yaitu kelebihan pada seseorang? Jemaah sekalian, pertama, karomah itu bukan kelebihan orang itu. Itu semata-mata pemberian dari Allah, bukan karena kelebihannya. Bukan karena dia punya semacam ilmu kesaktian, kalau itu yang dimaksud kelebihan. Tapi itu semata-mata kehebatan Allah, kelebihan Allah yang Allah berikan kepadanya. Bukan dia yang punya kelebihan itu. Jadi dia bukan seperti orang yang punya ilmu kanuragan, tidak. Jadi karomah itu ada. Dan yang termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini adanya karomah. Termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu fakta. Itu fakta terjadi. Terjadi di masa Nabi dan para sahabat. Terjadi di masa tabi'in. Di masa tabi'in ada karomah terkenal. Karomahnya Abu Muslim Al-Khawlani. Dan Nabi SAW sudah pernah mengabarkan tentang dia. Ada umatku yang tidak terbakar oleh api. Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi. Nabi palsu dari Yaman. Dibakar. Dan dia tidak terbakar. Itu namanya karomah. Bukan karena dia punya ilmu kebal, bukan. Itu karomah. Ketika dia dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi, dia tidak terbakar. Tapi kalau seandainya dia masuk ke dalam api dengan sukarela, dia akan terbakar. Dia akan terbakar. Karena karomah itu Allah berikan untuk menolong agama Allah. Dia mempertahankan imannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Aswad Al-Ansi memaksa dia mengimani Al-Aswad ini sebagai nabi. maka Allah berikan karomah, dia tidak terbakar. Iya. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan karomah di generasi tabi'in itu malah lebih banyak dibandingkan generasi sahabat. Kenapa jemaah sekalian? Karena bisa jadi karomah itu Allah berikan kepada seseorang karena imannya lemah, dia berusaha beriman, imannya masih lemah, Allah tolong dia menguatkan imannya dengan karomah. Para sahabat imannya sudah kuat. Kenapa? Mereka lihat mukjizat. Itu menguatkan iman mereka. Mukjizat langsung yang mereka lihat lebih hebat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara tabi'in tidak melihat langsung mukjizat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karomah justru lebih banyak di generasi tabi'in dibandingkan sahabat. Artinya apa jemaah sekalian? Orang yang punya karomah itu tidak bermakna berarti dia lebih hebat, dia lebih soleh, dia lebih dekat kepada Allah dibandingkan yang tidak Allah berikan karomah. Jadi jangan beranggapan seperti itu. Iya. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebenarnya a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karomah yang terbesar itu adalah dianugerahkan istiqamah. Ini sebenarnya karomah yang terbesar. Iya. Kemudian jemaah sekalian, juga yang terpenting bagi kita adalah bedakan antara karomah dengan sihir. Ini yang orang sering salah paham. Sihir disebut karomah. Orang dukun mengaku wali, mengaku punya karomah. Padahal dia dukun dan karomah yang dia klaim adalah sihir. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Caranya yang pertama, lihat orangnya. Kalau orangnya kesehariannya melakukan syirik atau melakukan bid'ah, maka itu adalah sihir. Tapi kalau orangnya mentauhidkan Allah, ittiba' kepada sunnah, maka insya Allah itu adalah karomah. Ini yang pertama. Yang kedua, karomah itu tidak didapatkan dari hasil belajar. Enggak ada dalam Islam pelajaran mencari karomah. Yang ada pelajaran mencari istiqamah. Tidak ada pelajaran tenaga dalam, tidak ada ilmu kebal dan lain-lain. Itu semuanya sihir. Yang bisa dipelajari adalah sihir. Ilmu sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Jadi kalau katanya mereka belajar lalu dapat ilmu karomah, itu namanya sihir. Yang berikutnya, karomah itu tidak mungkin digunakan untuk saling adu kesaktian. Gak mungkin. Kalau ada yang menantang, pingin uji ilmu karomahnya, itu namanya penyihir. Iya. Dan karomah itu, ini perbedaan berikutnya, karomah itu tidak datang kapan kita kehendaki. Kapan kita kehendaki dia bisa datang. Kapan kita kehendaki dia bisa datang. Tidak jemaah sekalian. Karena kalau begitu kita mengatur Allah. Kalau begitu kita mengatur Allah. Kemudian perbedaan berikutnya, karomah dari Allah, sihir itu dari permainan setan. Iya. Itu diantaranya untuk membedakan mana sihir mana karomah. Apakah mempercayai ucapan jin? Orang yang kemasukan jin Islam termasuk kesyirikan. Jemaah sekalian, tergantung apa yang dia percayai. Kalau dia mengabarkan berita-berita gaib lalu kita percaya, maka itu syirik. Allah menegaskan, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Jadi jin itu enggak tahu perkara gaib. Malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalau dia mengabarkan tentang berita masa depan lalu kita percaya, maka kita telah berbuat kesyirikan. Iya. Kalau dia kabarkan sekedar informasi saja lalu kita percaya begitu saja, maka kita bodoh. Iya. Masa percaya begitu saja? Seseorang yang kita enggak bisa memastikan dia jujur atau tidak. Dan sebagian ulama melarang secara mutlak untuk minta informasi dari para jin. Kenapa? Karena gak bisa dijamin. Gak bisa dijamin kebenarannya. Dan gak boleh kita percaya kalau dia memberikan informasi untuk mengadu domba. Misalkan dia mengatakan, saya masuk ke orang ini disuruh oleh si fulan. Adakah seperti itu? Dia mau mengadu domba, itu gak boleh kita percaya. Gak boleh kita percaya. Iya. Jadi ini hanya membuka pintu-pintu menjerumuskan diri dalam dosa. Di satu daerah ada upacara yang mengagungkan dewa tertentu, dan setelah itu mereka memasang tali kepada seluruh benda-benda yang terbuat dari besi, termasuk kendaraan. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Kantor saya bekerja dahulu termasuk yang melakukan itu. Terkadang saya langsung membuang tali yang dipasang di kendaraan kantor yang telah dipasangi tali tersebut setelah upacara itu dilakukan. Bagus. Dihilangkan. Rubah kemungkaran itu dengan tangan. Tapi yang paling penting, nasihati orang yang melakukannya supaya sadar. Kalau kita mampu, apalagi kita punya jabatan, maka wajib kita merubah kemungkaran tersebut. Itu adalah kesyirikan dan kebodohan orang-orang yang ditipu oleh setan. Bagaimana hukumnya belanja di tempat yang ada jimatnya? Atau di toko tersebut memakai jimat untuk penglaris? Kalau ada toko lain, sebaiknya di toko lain. Kalau ada toko lain, sebaiknya di toko lain. Kalau kita betul-betul butuh, enggak ada toko lain, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dulu bertransaksi, berjual beli dengan orang-orang Yahudi, orang musyrik, orang Nasrani, tidak masalah. Tapi kalau ada orang Muslim menjual dengan kualitas yang sama, tentu enggak patut kita malah membeli di toko orang-orang kafir. Ya. Mohon doanya untuk anak Alisa Fatimah, saat ini sedang dirawat, agar sembuh dan diangkat penyakitnya. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan anak saudara kita ini. Allahumma amin. Di tempat anak masih ada terdapat kesyirikan, anak sudah berniat menghancurkannya, apa yang harus anak baca sebelum menghancurkan dengan gergaji besi? Ini sudah kita jawab tadi, enggak ada bacaan khusus, baca bismillah saja. Bismillah ini bacaan umum untuk semua aktivitas. Mulai dengan bismillah. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bacaan khusus selain bismillah, maka baca sesuai dalil. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka boleh dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ana diamanahi untuk menginfakkan sejumlah uang ke dalam kotak amal. Namun bila ana membelikan sejumlah buku agama dengan uang tersebut dan membagikan buku tersebut dengan niat agar menjadi amal jariah untuk teman ana, apakah itu terlarang? Pada asalnya terlarang, kita harus sesuai amanah. Kecuali kalau kita lihat benar-benar ada maslahat besar. Misalkan kita lihat orang-orang melakukan syirik, melakukan bid'ah, maka sangat besar maslahatnya kalau kita belikan buku tentang tauhid dan buku tentang sunnah, lalu kita berikan ke masjid tersebut. Ya. Bolehkah berdakwah dengan mengikuti haraki, kelompok tertentu, kemudian membaiat kelompok tersebut? Bagaimana hukumnya? Mereka itu bukan berdakwah, tapi menyesatkan. Golongan-golongan harokah yang mengaku harokah Islamiyah itu bukan berdakwah, tapi menyesatkan. Mungkin ada sebagian dakwah, tapi tidak sedikit yang menyesatkan. Ada yang mengajak orang kepada syirik, ada yang mengajak orang memandang remeh kesyirikan. Ya, umumnya harakah-harakah Islamiyah itu yang mereka anggap syirik hanya pemerintah. Itu umumnya mereka. Orang yang beribadah memuji memuja penghuni kubur, mereka anggap bukan syirik. Dan mereka tertawakan ahlu sunnah yang dakwahnya cuma mengingatkan orang yang beribadah di kuburan. Sementara katanya Amerika sudah mau menyerang ini. Iya. Mereka tertawakan seperti itu. Mereka tertawakan para ulama yang membahas tauhid secara mendetail. Fikih pun dibahas detail. Sampai fikih tentang wanita haid dibahas para ulama. Lengkap. Antum kalau baca fatwa-fatwa ulama ahlu sunnah wal jamaah, baik dari masa dulu maupun sekarang, masa sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, itu lengkap. Semua permasalahan agama ada, atau hampir semuanya. Masalah besar-besarnya akidah, tauhid, sampai masalah fikih, masalah-masalah perempuan, masalah haid ada. Tapi apa kata mereka jemaah sekalian? Ulama-ulama itu yang mereka tahu hanya urusan celana dalam wanita. Itu ucapan mereka. Dan yang mengucapkan ini pemimpin-pemimpin dan pendiri-pendiri mereka di timur tengah sana. Yang di sini cuma pengikutnya saja. Kalau pemimpinnya saja modelnya seperti itu, maka bagaimana dengan akidah para pengikutnya? Ya. Sebuah harakah Islam yang mengklaim terbesar di Mesir. Pemimpinnya yang ketiga, mursyid amnya yang ketiga, dia mengatakan, ini saya baca langsung di bukunya. Dia mengatakan, zaman ini enggak ada lagi kesyirikan kecuali di satu tempat. Di mana? Di parlemen atau di istana negara. Jadi yang mereka anggap syirik, yang mereka anggap kufur itu hanya pemerintah. Baik legislatifnya ataupun eksekutifnya. Mereka cenderung meremehkan kesyirikan, bukan cenderung meremehkan, malah menganggap itu bukan syirik. Orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyembelih untuk selain Allah, masih percaya jimat-jimat dan lain-lain. Bahkan kenyataan, ketika mereka buat partai, orang-orang kafir pun mereka rekrut masuk dalam anggota, keanggotaan mereka. Di beberapa daerah mereka mendukung calon dari orang kafir. Walaupun di daerah lain mereka sok berjuang supaya yang memimpin adalah calon muslim. Tapi kenyataan di daerah lain mereka malah mendukung yang kafir. Ini namanya apa kalau bukan kemunafikan? Iya. Jadi kelompok-kelompok ini banyak menyesatkan. Kita kalau bergabung dengan mereka, maka sangat berbahaya akan tersesat. Yang sepatutnya kita ikut berdakwah bersama ahlu sunnah wal jamaah. Yang Rasulullah SAW telah ingatkan kita, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ya, jemaah sekalian, mohon maaf, masih ada juga yang belum terjawab, waktu sudah habis. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.